di susunya. Kalau boleh dengan kue pisang. Sebentar aja ya. Iya, sabar dong. Neng udah punya pacar belum? Ih, genit banget sih. Tapi kopinya udah. Iya, sabar dulu. Biarlah dada, mengapa kita bisa ngobrol dulu. Biar ku puas memandang wajahmu sungguh menawan. Tiada mengapa kita bisa ngobrol dulu. Biar ku puas memandang wajahmu sungguh menawan. Memang lelaki semua mata keranjang. Kopi manis, pedagangnya pun manis. Berapakah abang harus membayar?